merubah seseorang. Seperti seher. Dari mana disebut seher? Karena tersamar. Satu orang ahlus sunnah duduk dengan qadariyah, tiba-tiba jadi qadariyah. Seorang ahlus sunnah duduk dengan khawarij, berbicara, tiba-tiba jadi khawarij. Ini yang dimaksud di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara ucapan-ucapan itu ada sihirnya. Jangan dikira sihir dengan makna perdukunan tadi, bukan. Tetapi bisa mempengaruhi tanpa terlihat dari mana sebabnya. Kata-kata apa yang bisa merubah dia, tiba-tiba berubah begitu saja. Wasummiya as-saharu saharan, dan dinamakan waktu sahur sepertiga malam terakhir disebut dengan sahar. Sebagaimana dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Mengapa sepertiga malam terakhir disebut dengan sahar? Karena saat itu suasana sangat sepi, tidak terlihat, tersembunyi, gak ada orang tahu, sehingga dikatakan waktu sahar, waktu yang tidak banyak dilihat oleh manusia. Li'annahu yaqa khafiyan akhirul lail, karena ibadah tersebut dilakukan tersembunyi di sepertiga malam terakhir disebut dengan sahar atau sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Demikian pula ketika makan sahur dikatakan sahur dari kata sahar juga. Berarti kata sahar di dalam bahasa Arab maknanya semua yang samar dan tersembunyi. Oleh karena itulah sihir disebut sihir. Karena tiba-tiba hanya dengan komat kamit, dengan tangan begini dan begitu, tiba-tiba yang di sana terjatuh. Kok bisa? Apa hubungannya? Tersamar. Apa kaitan sebab akibatnya? Tersembunyi. Oleh karena itu sihir disebut dengan sihir. Idan berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam Al-Kafi, as-sihru azaimun waruqan wa'uqad tu'athir fil qulubi wal abdan. Sihir, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah, adalah jimat-jimat dan mantra-mantra dan simpulan-simpulan tali yang mempengaruhi hati dan badan. Fayumrid wa yuqtul atau wa fayumrid wa yuqtul, bisa membuat sakit orang, bahkan bisa membunuh orang. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi, dan kadang bisa menyebabkan bercerainya seorang suami dan istrinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian definisi yang disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Sehingga tidak hanya dalam bentuk jimat-jimat, tapi juga mantra-mantra. Tidak mesti hanya mantra-mantra, bisa pula dengan simpulan-simpulan. Tidak hanya dengan simpulan, kadang dengan yang lainnya, tetapi bisa berpengaruh tanpa diketahui sebab dan akibatnya. Tiba-tiba membuat sakit orang, tiba-tiba ada paku dalam tubuhnya, tiba-tiba ada sekian banyak belatung di dalam badannya. Ini barakallahu fikum sihir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kata Allah, akhirnya mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang membuat pecah rumah tangga, yang membuat bercerainya antara seseorang dengan istrinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, minhuma ay minal harut wa marut. Yang keduanya tidak mengajarkan sihir kecuali berkata bahwa ini adalah kufur, fala takfur. Selalu mengatakan jangan kalian kufur, jangan kalian kufur. Ini sekedar tahu saja, jangan kalian kufur. Tetapi ternyata mereka, sebagian mereka lebih memilih kekafiran. Dan juga barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa sihir itu ada, keberadaannya memang ada, pengaruhnya memang ada. Allah SWT mengajarkan beberapa surat, bahkan bukan ayat, beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq dari kejelekan-kejelekan dan kejahatan makhluk-makhluknya, dan dari malam apabila semakin gelap gulita, sampai pada kalimat wa min syarrin naffatsat, dan dari kejahatan para peniup-peniup yang meniup di simpulan-simpulan tali. Inilah tukang sihir. Dan disebut dengan muannats karena kebanyakan mereka perempuan, sehingga dikatakan dengan nenek sihir. Ikhwan fillah azakumullah, banyak dongeng-dongeng yang dibuat oleh manusia. Tetapi sihir memang ada dan tukang sihir memang ada. Qala, kata Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia mendengki. Ketika orang yang hasid ketika berbuat hasad. Ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang sihir itu dilakukan oleh para pendengki. Dengki, hasad, iri, sehingga dia melakukan hal-hal yang merusak orang lain atau bahkan membinasakan orang lain karena hasad. Ikhwan fillah azakumullah, ya'ni sawahir allati ya'qidna fi sihrihinna. Makna ayat tadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita peniup-peniup di simpulan-simpulan tali, maknanya sawahir, tukang-tukang sihir yang mereka membuat simpulan-simpulan tali, kemudian mereka meniup-niup di buhul-buhul tersebut, dan kemudian mereka membacakan mantra-mantra. Walaula anna lis-sihri haqiqah lam ya'mur bil isti'adzati minhu. Kalau saja sihir itu tidak berpengaruh, kalau saja sihir itu enggak ada pengaruhnya, niscaya Allah enggak akan menyuruh kita untuk berlindung dari tukang sihir. Ya fa ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kiri adalah terbawa dengan berbagai macam urusan-urusan sihir dan kahana, sehingga bekerja sama dengan tukang sihir, meminta ke dukun, minta bantuan kepada tukang-tukang tenung dan seterusnya. Ini sesat, kufur. Tetapi barakallahu fikum, jangan kebablasan menyatakan tidak ada sihir, tidak ada itu pengaruh-pengaruh sihir, itu semua mustahil, tidak mungkin. Ini juga sama anehnya dengan yang tadi. Kalau sihir tidak ada, untuk apa kita disuruh untuk berlindung? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mungkin ada yang bertanya, siapa sih yang enggak percaya adanya sihir? Yang enggak percaya adanya sihir adalah madrasah islahiyah di Mesir dulu tahun 60-an. Tokohnya kalian kenal, Muhammad Rasid Ridha, dan di atasnya ada Muhammad Abduh. Dia katakan tidak ada seher, enggak ada pengaruhnya. Ini alam-alam nyata, tidak ada alam yang aneh-aneh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ditulis bantahan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dengan satu buku khusus membantah Muhammad Rasid Ridha. Dari dalamnya ada tulisan nukilan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang maknanya, secara makna saya nukilkan, siapa yang tidak percaya adanya sihir, berarti tidak percaya pada Quran, tidak percaya pada sunnah, tidak percaya pada kenyataan yang dilihat oleh matanya sendiri, dan tidak mau percaya dengan kenyataan yang terjadi. Kenapa dikatakan tidak percaya pada Quran? Karena Al-Quran bercerita tentang tukang-tukang sihir di masa Fir'aun, bercerita tentang tukang sihir yang kemudian masuk Islam setelah melihat tongkatnya Musa memakan tali-tali mereka. Iya kan? Masa itu dosa? Sihir nada. Tidak percaya pada hadis, karena Rasulullah SAW menceritakan hadis yang panjang tentang kisah tukang sihir ketika menafsirkan qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Apa tafsirnya dari Nabi SAW ketika Allah katakan celaka para penggali-penggali parit yang menggali parit untuk memasukkan orang beriman ke dalamnya, dibakar, mereka duduk menyaksikan, Allah celaka mereka, kata Allah. Siapa itu? Ternyata kisahnya adalah tukang sihir sebuah kerajaan di zaman sebelum Islam. Rasulullah SAW yang menceritakan. Maka siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Karena tukang sihir itu sudah tua, maka mereka atau dia meminta kader anak muda yang akan aku didik. Maka dipilihlah pemuda yang cerdas untuk dididik sihir. Ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap berangkat ke tukang sihir yang di tengah hutan, pulangnya melewati seorang ahli ibadah yang bertauhid, diajari tauhid. Datang kepada kerajaan terlambat. Ketika berangkat menuju tukang sihir, mampir juga ke ahli ibadah tersebut, sehingga ke tukang sihirnya terlambat. Kata Abid tadi, kalau engkau ditanya oleh tukang sihir, bilang ditahan oleh raja. Kalau ditanya oleh raja kenapa terlambat, ditahan oleh tukang sihir. Begitu seterusnya. Ternyata yang matok di hatinya, yang kokoh di hatinya adalah ajaran tauhid. Sehingga ketika dia melihat ada sebuah seekor binatang yang mengganggu manusia, dia lempar dengan batu sambil menyatakan, ya Allah, kalau ajaran tauhid yang diajarkan oleh ibadah itu hak, bunuhlah binatang ini. Maka lepatilah binatang itu. Semakin yakin dia. Maka ketika manusia tahu dia bisa membunuh makhluk yang demikian besar dan jahatnya, maka mereka pun meminta untuk diobati ini dan itu dan seterusnya. Dia katakan, aku tidak bisa apa-apa. Allah yang maha kuasa, Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Sembuh. Semakin terkenal. Rajanya memanggil. Singkat cerita, karena nanti keluar terlalu banyak dari kitab kita. Singkatnya, ketika raja tahu bahwa anak ini bertauhid dan tidak lagi menjadikan rajanya sebagai tuhannya, marah besar. Bunuh dia. Ternyata ketika akan dilemparkan dari bukit, bukitnya goncang dan semua pengawalnya mati kecuali anak muda ini selamat. kembali ke Tuan Raja. Wahai Tuan Raja, Allah menyelamatkan aku. Apakah masih enggak percaya? Tidak percaya. Wahai tentara, bawa dia, tenggelamkan di laut. Dibawa ke tengah lautan, terjadi badai, semuanya tenggelam kecuali anak muda tadi selamat. Kembali lagi, wahai Tuan Raja, Allah selamatkan aku. Masih juga belum percaya? Tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Diusahakan, diupayakan untuk dibunuh, tidak berhasil. Sampai anak muda itu berkata, wahai Tuan Raja, engkau gak akan bisa membunuhku kecuali dengan nama Allah. Kumpulkan manusia di tanah lapang, panahlah aku di pelipisku ini, dan ucapkan bismi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini, niscaya aku akan mati. Maka dikumpulkan manusia, karena dia sudah kehabisan akal, tidak bisa membunuh anak muda ini, maka dituruti. Maka dipanahlah dengan kalimat bismi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Maka terbunuhlah pemuda ini. Tetapi bukan menyelesaikan masalah. Justru yang hadir di lapangan itu semuanya menyatakan, amanna birabbil ghulam. Kami beriman dengan Rabbul Ghulam. Semuanya beriman dengan Rabbul Ghulam. Maka raja semakin kalap. Gali parit, nyalakan api. Parit itu bahasa Arabnya ukhdud. Gali ukhdud, nyalakan api. Kalau kalian beriman kepada Allah, masuk ke dalam api. Kamu satu-satu beriman pada Allah, beriman kepadaku, kepada Allah, masuk ke dalam parit. Sampai dikisahkan ada seorang ibu yang membawa anaknya. Ibu tadi ragu-ragu akan masuk dalam parit yang menyala-nyala karena anaknya, karena kasihan sama anaknya. Ternyata anaknya yang berbicara, wahai ibuku, masuklah. Maka masuklah ke dalam api tersebut. Maka Allah katakan, qutil ashabul ukhdud, celaka penggali-penggali parit itu. An-nari dzatil waqud, api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya. Membantai kaum muslimin, membunuh kaum mukminin. Itu juga kisah tentang sihir atau adanya tukang sihir. Sehingga ahlu sunnah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga percaya pada Quran dan Sunnah, menyatakan sihir memang ada tetapi haram. Sihir memang ada tetapi jangan dipelajari. Sihir memang ada tapi kufur. Tengah-tengah. Jangan engkau mempercayai sihir dalam artian ikut berbuat sihir. Jangan pula mengingkarinya keberadaannya yang diingkari. Tidak ada sihir itu. Nyatanya ada kok. Sehingga barakallahu fikum, berlindunglah kepada Allah dari tukang-tukang sihir. Jangan takut. Jangan takut dengan dukun cap apapun. Jangan takut dengan dukun putih, dukun hitam. Karena tidak ada sihir putih, tidak ada. Semua sihir hitam. Semuanya jelek, barakallahu fikum. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suhira. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi SAW disihir. Lihat kalimatnya, suhira, disihir. Hatta annahu la yukhayyal ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Sehingga dikhayalkan kepadanya seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal belum melakukan sesuatu. Wa annahu qala laha dhata yawmin, dan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam pernah berkata, aku didatangi dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli, yang satu duduk di kepalaku, di sisi kepalaku, yang lain di sisi kakiku. Faqala, yang satu bertanya pada yang lain, dua malaikat tadi, ma waja'ar rajul, orang ini kenapa? Sakit apa? Qala matbub, orang ini disihir. Matbub juga maknanya disihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labib ibn al-Aqsam, yang menyihirnya adalah Labib ibn al-Aqsam. Wa fi mushtin wa mishafah, dari rontokan-rontokan rambut yang ada di sisir. Fi juffi tal'ati dzakar fi bi'rin dzaqwan atau darwan, dalam buhul-buhul yang disembunyikan di akar pohon di sumur darwan. Hadis rawahul Bukhari. Mereka-mereka tadi yang tidak percaya sihir, sihir itu enggak ada, enggak percaya kalau Nabi disihir, apalagi Nabi disihir, mustahil, tidak mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah Sayyid Qutb di dalam tafsirnya yang sesungguhnya bukan tafsir tapi buku, karena isinya bukan tafsir. Ikhwanul a'azakumullah, yang dinamakan fi dhilalil Qur'an. Ketika bab ini bicara masalah tafsir Al-Falaq, justru mengingkari Rasulullah SAW disihir. Tidak mungkin Rasulullah yang mulia disihir. Tidak mungkin. Ini hadis Bukhari mau dikemanakan. Bahkan ini asbabun nuzul dari An-Nas Al-Falaq. Asbabun nuzulnya An-Nas dan Al-Falaq adalah ini. Tukang sihir menyihir Rasulullah SAW bisa jadi inginnya membinasakan. Tetapi pengaruhnya sedikit. Hanya Rasulullah SAW lupa. Seakan-akan sudah kesana padahal belum. Seakan-akan sudah berbuat ini padahal belum. Barakallahu fiikum. Manusiawi. Qala, dikatakan selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qawlillahi ta'ala. Wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Allah juga berfirman, dan mereka tahu siapa yang mempelajari ilmu sihir, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sendiri yang berkata, ada dua malaikat di sisi kepalaku dan di sisi kakiku. Yang satu menyatakan kepada yang lain, mengapa dia? Yang satu menjawab, dia disihir. Yang satu bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Labid ibn al-Asam. Di dalam sebuah simpulan dengan rambut atau sisaan rambut dan seterusnya. Yang kemudian diajarkan kepada Rasulullah SAW atau diruqyah dengan Qul a'udhu bi rabbil falak. Dan Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka disunnahkan untuk membacanya. Ditambah dengan al-ikhlas. Al-ikhlas, al-falak, dan an-nas pagi dan sore. Sebelum tidur, tiupkan. Setelah dibaca, ditiupkan ke tanganmu. Kemudian kosokkan ke seluruh tubuhmu. Bi'idnillahi ta'ala. Dengan izin Allah, kita terlindung dari sihir-sihir mereka, para tukang-tukang sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga kalau bicara adanya, ada. Tetapi hukumnya, siapa yang mengambil ilmu sihir dan mempelajarinya, dia enggak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Walaqad alimu, dan mereka tahu. Laman ishtarahu, siapa yang mengambilnya. Qala malahu fil akhirati min khalaq, baginya enggak akan dapat bagian nanti di akhirat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makna min khalaq adalah min nasib, bagian. Qala Qatadah, wa qad alima ahlul kitab, bahwa ahlul kitab memahami, fima uhida ilaihim, pada apa yang sudah diperjanjikan atas mereka. Anna sahir la khalaqa lahu fil akhirah, bahwa tukang sihir tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa qala al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisa lahu ad-din, dia tidak memiliki agama. Fadallat al-ayah ala tahrimi sihir, maka ayat ini menjelaskan tentang haramnya sihir. Wa kadzalika huwa muharram fi jami' adyan ar-rusul, bahkan sihir diharamkan pada semua agama-agama para rasul alaihimussalam. Kama qala ta'ala, wala yuflihu sahiru haitsu ata, tidak akan mendapatkan falah tukang sihir dimanapun mereka datang, kapanpun mereka datang. Artinya di zaman apapun tukang sihir la yuflih. di zaman Fir'aun, tukang sihir bersama Fir'aun. Di zaman Ashabul Ukhdud, tukang sihir bersama Ashabul Ukhdud. Di zaman para anbiya, tukang sihir selalu bersama orang-orang kafir. Selalu menjadi musuh para anbiya, menjadi musuh para rasul. Waqad nassa ashabu Ahmad, dan telah disebutkan secara nas oleh pengikut-pengikut Imam Ahmad rahimahullah, annahu yakfur bita'allumihi wa ta'limihi, bahwa siapa yang mengajarkan sihir dan siapa yang mempelajari sihir hukumnya kufur. Bukan hanya haram dan dosa, kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innahu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan sihir kecuali selalu berkata ini fitnah fala takfur, ini fitnah fala takfur, jangan kalian kafir, ini fitnah jangan kalian kafir. Ikhwani fillah a'azzakumullah, dikisahkan di Yaman ada seorang yang dijuluki dengan sahibul barid, tukang pos, tukang sihir, tapi dijuluki tukang pos karena dia bisa mengantarkan apapun dalam sekejap ke negeri yang jauh, ke kota lain, ke negeri lain. Ketika dia sudah tua mau mati, dia ingin mengajarkan ilmu sihirnya kepada anaknya, tapi anaknya menolak. Sudah mati tukang sihirnya, semua masyarakat kehilangan. Anaknya disalah-salahkan. Kamu kenapa tidak mewarisi ilmu bapakmu? Kamu. Sampai terdesak. Aku tidak bisa. Karena diantara syaratnya, setiap dia buang air, yang satu menginjak Quran, satu menginjak sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minal kufur. Kafir yang sekafir-kafirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, satu kejadian yang terjadi di mata kepala saya. Dulu ketika mereka suka membuat atraksi, atraksi yang aneh-aneh, potong leher segala macam, itu dia terus mengatakan berulang-ulang dari mulai pelan sampai marah. Yang satu ilmu, satu guru jangan ganggu. Mengapa? Karena kita, saya dan bersama teman-teman kebiasaan kalau takut membaca ayat kursi, al-falaq, an-nas, itu dia terganggu. Artinya apa? Anti ya dengan Quran. Yang satu guru satu ilmu jangan ganggu. Yang satu guru satu ilmu jangan ganggu. Sampai marah. Saya katakan sekali lagi. Terakhir dia mengatakan, yang tidak percaya pergi saja. Yang tidak percaya pergi saja. Maka ketika kita pergi terjadi. Kamu kenapa pergi? Ternyata yang dimaksud adalah kita. Dikira satu guru satu ilmu, padahal enggak satu guru enggak satu ilmu. Cuma karena kita kebiasaan membaca ayat An-Nas, Al-Falaq, kalau khawatir takut membacanya ayat kursi, tidak terjadi. Gagal. Dia gelisah. Kenapa kok jin saya enggak nurut? Barakallahu fikum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kita. Qala, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Safwan ibn Salim. Qala Rasulullah SAW, man ta'allama syai'an minas sihir qalilan kana au katsira kana akhiru ahdihi minallah. Siapa yang mempelajari sihir sedikit maupun banyak, maka itulah akhir hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan di sini hadisnya mursal. Wallahu taala a'lam shawab. Rawahu Abdul Razzaq di dalam Musannaf. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا. Mereka bertanya apakah hukumnya kafir atau tidak kafir seorang yang mempelajari atau melakukan sihir. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Walaupun sesungguhnya di dalam lafadz-lafadznya semuanya kufur, tetapi ada kufur yang tidak keluar dari Islam, ada kufur yang keluar dari Islam. Ini pendapat para ulama. Fadhahaba ta'ifatun minas salafi ila annahu yakfur. Sebagian para salaf berkata bahwa hukumnya kufur. Yani seorang yang melakukan sihir kafir. Wabihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad. Pendapat inilah yang diucapkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Qala ashabuhu, berkata pengikut-pengikutnya, illa an yakuna sihrahu bi adwiyatin wa tadkhinin wa syaqqi syai'in la yadur fala yakfur. Kecuali kalau sihirnya dengan obat-obatan, dengan asap, dan dengan tuangan-tuangan sesuatu, maka tidak kufur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sihir bermacam-macam. Ada dengan mantra-mantra, ada dengan ikatan-ikatan tali, ada dengan obat-obatan tertentu, atau dengan berbagai macam trik-trik tertentu. Maka kalau sihir yang benar-benar sihir, dilakukan di sana mantra-mantra, biasanya terdapat di dalamnya kekafiran. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa kejadian. Salah satu santri di pondok santren kita, santren saya, kesurupan, diruqyah sembuh. Kesurupan lagi, diruqyah sembuh. Tengah malam saya diketok, Ustaz, Ustaz, si fulan bawa pisau. Tengah malam, di atas jam 12. Maka kita cari, khawatir berbuat apa-apa. Ternyata di kelas, dan kelasnya dikunci, digedor-gedor gak dibuka, diintip dari jendela. Sedang berantem sendirian. Berantem sendirian. Sehingga akhirnya kita dobrak pintu dan kita kembali memegangnya. Tidak cukup dengan 2 orang, sampai 8 orang yang megang, karena saking kuatnya. Setelah itu diruqyah berhasil. Kemudian saya tanya kepadanya, kamu ini mempelajari apa dan sedang ngapain? Saya itu dulunya pengikut kuda lumping, pemain, membantu paman saya. Sedangkan bapak saya menyuruh saya ke pondok. Paman saya tidak ridho. Akhirnya saya terus diganggu dari jauh dengan sihir. Katanya si anak ini, maka saya lawan Ustaz. Jadi tadi berantem dengan pamannya. Barakallahu fikum. Mau tidak percaya terjadi. Dikasih minum seember habis anak ini. Bagaimana mau tidak percaya? Dalam keadaan dia juga bisa kekuatannya berlipat-lipat kali. Manusia biasa itu juga aneh lagi. Kasih makan, minta makan dia, maksa. Dikasih sepiring, gak mau. Ditampil piringnya, bakulnya yang diambil. Sebakul dimakan, habis. Ini barakallahu fikum, kejadian-kejadian yang dilihat oleh mata. Tapi apa mantra-mantranya? Mantranya cuma zikir-zikir aja, Ustaz. Ya mana zikirnya? Saya mau tahu. Diberikan kertas, apa namanya, catatan buku tulis yang sudah lecek, sudah digulung-gulung. Takbir sekian kali, alhamdulillah hari ini sekian kali, zikir semua. Ternyata di dekat akhir ada kata-kata meminta kepada penunggu gunung ini di gunung itu. Saya katakan nih, semua zikir-zikirmu dari awal catatan sampai akhir catatan itu gugur dengan kalimat ini, meminta pada penunggu gunung. Siapa ini? Allah atau selain Allah? Ya, bukan Allah. Berarti kamu berdoa pada selain Allah, berarti syirik akbar. Kalau engkau berdoa pada selain Allah, maka ini syirik akbar. Gugur semua zikir-zikir ini, gak mana manfaatnya. Cuma tipuan-tipuan belaka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Satu kejadian. Kejadian kedua yang pakai jimat, buka jimatnya. Ternyata dibuka jimatnya, ada lipetan kertas kecil, kita buka. Di sana ada raja-raja. Tertulis baba-baba-baba, sin-sin-sin-sin-sin, kemudian alif lam-lam-lam-lam-lam-lam, ha. Nah, ada bilang ini apa? Kamu tahu? Bismillah, Ustaz. Bukan! Jangan bodoh kamu. Ini bukan bismillah. Jadi bismillah tapi dibikin mainan. Ba-nya banyak, alifnya banyak. Bisa babi bu bebo, Anda bilang. Bisa babi bu, bisa bibi-bibi, bisa... bisa macam-macam. Ini permainan syaitan. Merusak agama, merusak Quran, merusak nama Allah. Masa alif lam lam lam lam dibacanya Allah? Enggak lah. Ini namanya permainan-permainan syaitania. Berarti sekian kejadian yang saya saksikan dengan dua mata kepala saya sendiri, bahwa itu permainan kufur. Yang sering kalian ketahui Jelangkung. Sama. Siapa itu Jelangkung? Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa kalian minta? Qulna na'udzu billahi min tawahi Jelangkung, aku minta begini, aku minta begitu. Itu juga doa pada selain Allah. Barakallahu fikum. Dan sudah terjadi beberapa orang yang mempermainkan mainan-mainan Jelangkung itu berakhir dengan kesurupan dan kemudian gila sampai hari ini. Orangnya saya kenal. Gila. Sampai hari ini masih gila. Ngapain? Bermain-main dengan kekufuran. Bermain-main dengan kesyirikan. Asyahid barakallahu fikum. Setiap sihir dilakukan, mesti di dalamnya ada kekufuran-kekufuran. Qala, dikatakan oleh beliau, kecuali. Kok ada kecualinya? Kalau dengan obat-obatan, dengan asap dan sebagainya. Karena mereka para ulama menganggap sulap sebagai sihir. Haram hukumnya. Karena itu tidak terlihat, tiba-tiba ada. Tiba-tiba jadi bunga. Dengan sekian permainan, diginikan, cat, nyala apinya. Padahal itu adalah kimiawi saja. Yang kalau diginikan akan nyala. Ya. Tetapi itu paling sedikit penipuan. Paling sedikit. Ya. Wah, berarti dia ala kulli syai'in qadir. Bisa simsalabim jadi kelinci. Simsalabim tiba-tiba jadi burung terbang. Qul inna a'udzubikumullah. Ini permainan-permainan yang juga sama dengan sihir. Sehingga para ulama menyamakannya. Tetapi yang ini tidak kufur. Yang itu kufur. Yang sihir sesungguhnya kufur. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza ta'allama as-sihr, qulna lahu sif lana sihra." Kalau ada orang yang melakukan permainan-permainan sihir, maka jangan langsung dihukumi, kata Imam Syafi'i. Maksudnya jangan dihukumi langsung kafir. Tapi ucapkan padanya, "Qulna lahu," kita akan katakan padanya, "sif lana sihra." Gambarkan sihirmu padaku. Fa in wasafa ma yujibul kufur. Kalau setelah disifati digambarkan ternyata mengandung kekufuran, maka itulah yang dihukumi kafir. Misal ma'taqada ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawaqib as-sab'ah. Seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babilonia. Mereka meyakini dan membuat pendekatan-pendekatan dengan taqarrub, kurban-kurban, sesajian-sesajian, sesajen-sesajen dipersembahkan pada 7 bintang-bintang. 7 bintang mereka anggap sebagai sesuatu yang bisa mempengaruhi. Wa annaha taf'al ma yaltamis minha, dan bahwasanya bintang-bintang itu bisa melakukan apa yang mereka minta. Jelas ini menyembah bintang. Fahuwa kafir. Maka yang seperti ini kafir. Sama dengan yang tadi meminta kepada penunggu gunung Anu, penunggu gunung ini. Bukan saya tidak menyebutkan gunungnya gunung apa, tapi saya lupa gunung apa. Wallahu ta'ala alam. Wa in kana la yujibul kufur, fa in i'taqada ibahatuhu kufur. Kalaupun setelah digambarkan tidak mengandung kekafiran, tetapi ketika dia menghukumi bolehnya, maka itu kufur. Karena sesungguhnya tetap tidak boleh, haram. Wa qad samahu Allahu kufran, karena Allah namakan dalam Al-Quran dengan kekafiran. Yaitu ketika Allah kisahkan bagaimana Harut wa Marut yang Allah takdirkan sebagai ujian bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah dia mengajarkan siapapun sihir tersebut kecuali keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian, janganlah kalian kufur. Juga dalam ayat lainnya atau dalam lanjutan ayatnya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir karena mengajarkan sihir. Ternyata barakallahu fikum, tukang-tukang sihir mengkaitkan ilmunya dengan Sulaiman itu sejak dulu, bukan baru sekarang. Perangkat-perangkatnya, alat-alatnya, bahan-bahannya selalu dikaitkan dengan Sulaiman. Silakan, ya. Kalau tidak percaya, mereka-mereka yang menjual selalu dikatakan ini cincin Sulaiman, ini apel Sulaiman, ini anu Sulaiman, tongkat Sulaiman, selalu Sulaiman. Seakan-akan mereka melakukan ajaran Sulaiman. Lihatlah Sulaiman bisa menguasai jin, bisa menguasai ifrit, bisa menguasai dan bisa mengajak bicara binatang-binatang, bisa terbang di langit dengan karpet terbang. Kalian kira tidak terjadi itu? Zaman Sulaiman terjadi. Karena Sulaiman hanya memerintahkan pada angin dan angin itu tunduk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Berjalan dengan angin, diterbangkan. Wah, bagaimana supaya seperti Sulaiman bisa menguasai jin? Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya jin membisikkan pada mereka, itu karena dia punya cincin yang bisa menguasai ini, bisa begini, bisa begitu. Cincinnya ada di gunung Anu. Jin tadi sudah meletakkannya di situ. Atau dengan berbagai macam bentuk yang disebut dengan apel jin, keris, keramat, minyak, apalagi segala macam. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah jawab dengan kalimat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Bukan Sulaiman yang kafir, setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nas as-sihr, yang mengajarkan pada manusia sihir. Adapun Nabi Sulaiman tidak. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta mulkan satu kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan tidak akan diberikan setelahnya. Maka jangan khayal untuk bisa seperti Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman sudah berkata meminta kerajaan yang tidak ada sebelumnya dan tidak pernah diberikan setelahnya. Maka setelah Nabi Sulaiman enggak ada lagi yang bisa seperti Nabi Sulaiman, enggak ada. Rasulullah SAW, dan dia adalah khatamul anbiya, dan kita kenal beliau adalah afdalur rusul. Kata Rasulullah SAW, aku merasakan dinginnya lidahnya iblis. Kalau saja tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, aku akan ikat di tiang ini dan semua kalian bisa lihat. Kalau saja tidak didahului oleh doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyatakan, meminta satu kerajaan kekuasaan yang tidak diberikan pada sebelumku dan tidak akan diberikan pada setelahku. Dan Allah kabulkan. Sehingga beliau alaihi salam Nabi Sulaiman ketika melihat keunikan-keunikan yang diberikan oleh Allah, bersyukur, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ketika pasukannya berjalan satu lembah, mendengar suara semut yang menyatakan, pergilah kalian ke lubang-lubang kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yash'urun. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak merasa. Fadhahika, tersenyum Nabi Sulaiman mendengar ucapan namlah tadi, dan kemudian berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah fadilah dari Allah untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Kira-kira kalau diberikan sedikit saja ilmu yang seperti itu pada manusia zaman sekarang, jadi apa kira-kira? Hah? Na'udzubillah min dzalik. Jadi iblis, jadi syaitan, jadi penguasa dunia katanya. Padahal menjadi tawud, dajjal. Ikhwanuddin a'azakumullah. Tetapi Nabi Sulaiman diberi seperti itu, menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Baru pandai sedikit sudah banyak menipu orang. Kamu berdiri di situ. Coba pukul saya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Saya punya ilmu. Ditahan. Ditahan dengan atur nafas. Ini bukan sihir. Ini cuma pengaturan nafas saja. Semakin dekat orang itu semakin berat. Gak bisa memukul. Hebat ya. Coba saya mukul. Sampai dekat, sampai tinggal pukul saja mukanya. Masih gak tertahan sama sekali. Saya lanjutkan apa enggak nih? Jangan. Kalau dilanjutkan ya lumayan. Apa jawabnya? Kamu kurang konsentrasi gitu. Loh, kenapa saya harus konsentrasi? Kita kan sedang berantem ini ceritanya. Kok orang berantem harus konsentrasi? Saya ingin mukul kamu, itu aja tujuannya. Supaya kamu jangan sesumbar, jangan sombong. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi punya ilmu sedikit tentang apa yang diberikan pada Nabi Sulaiman. Jadi sesombong apa kira-kira? Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian dikatakan di dalam kitabnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yu'minuna atau yu'minuna bil jibti wat taghut. Kata musannif rahimahullah, dan juga ucapan Allah dalam surat An-Nisa ayat 51, Allah menyatakan bahwa mereka percaya dengan jibt dan taghut. Apa tafsirnya jibt dan taghut? Taqaddama al-kalamu alayhima fil bab qabla. Sudah lewat pembahasan tentang keduanya, jibt wa taghut, pada bab-bab yang lalu. Wa fihi, di sana disebutkan anna sihr minal jibti. Bahwa sihir termasuk jibt. Demikian dikatakan oleh musannif. Dan juga musannif berkata, qala Umar, al-jibtu as-sihr wa at-taghut syaitan. Taghut syaitan, al-jibt sihr. Hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya. Berkata musannif juga rahimahullah, berkata Jabir bin Abdullah, at-taghit, taghut adalah kuhan, dukun-dukun, tukang-tukang sihir. Kana yanzil alaihimu syaitan, yang turun kepada mereka setan-setan. Fi kulli hayyin wahid, di setiap kampung ada satu. Setiap daerah ada tukang sihirnya. Hadal asar barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim binahwihi mutawwalan. Mirip semakna dengan itu dengan panjang. Dari Wahab ibn Munabbih, qala sa'altu Jabir ibn Abdullah, aku pernah bertanya kepada Jabir ibn Abdullah tentang tawaghit, tentang tagut-tagut. Kanu yatahakamuna ilaiha, mereka dulu berhukum kepada tagut-tagut tersebut. Qala inna fi Juhainah wahid, bahwa dukun-dukun tersebut di suku Bani Juhainah ada satu, di suku Aslam ada satu, wa fi Hilal wahid, di suku Hilal ada satu, wa fi kulli wahidin, fi kulli hayyin wahida, di setiap kampung ada satu. Wahum kuhan, mereka itu adalah dukun-dukun. Tanzil alaihim syayatin, yang turun kepada mereka setan-setan. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir yu'minuna bil jibti wa tagut, bahwa mereka hanya percaya dengan sihir-sihir dan dengan perdukunan, dengan dukun-dukun dan dengan tukang sihir. Maka kaum muslimin tidak seperti mereka. Berhukum kepada Allah dan Rasulnya, tidak berhukum pada tukang-tukang sihir. Tidak berhukum pada dukun-dukun. Qala Jabir ibn Abdullah. Jabir adalah huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan tawaghit disebut kuhan, arada annal kuhan min at-tawaghit. Beliau hanya ingin menyebutkan bahwa kuhan termasuk tagut. Bukan tagut hanya kuhan. Bukan tagut hanya kuhan, tetapi kuhan salah satu bentuk dari tagut. Masih ingat di awal pertama ketika kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala tentang na'am, an ibudullaha wajtanibut tagut. Disebut apa tagut? Persembahan selain Allah. Apalagi dukun-dukun. Apalagi syaitan. Nah, kuhan kana tanzil alaihim syayatin dan seterusnya. Salah satunya adalah kuhan. Fahuwa min afradil ma'na. Maka yang dimaksud oleh Jabir ibn Abdullah adalah salah satu dari makna tagut adalah dukun-dukun. Kana yanzil alaihim syayatin, bahwasanya turun kepada mereka syaitan-syaitan. Aradal jins, yang dimaksud di sini adalah jins syaitan. La syaitan alladhi huwa iblis khassa, bukan syaitan dalam bentuk iblis saja. Iblis itu satu, syaitin banyak. Semua yang mengajak kepada kekafiran adalah syaitan. Bal tanzil alaihim syaitin, bahkan turun pada dukun-dukun tadi setan-setan dalam berbagai macam bentuk-bentuknya. Yukhatibunahum wa yukhbirunahum bima yastariqunahu. Mereka mengajak bicara, mereka memberikan berita-berita, dan mereka menyampaikan apa yang mereka curi dari berita-berita langit. Faisaddiquna marratan. Kadang-kadang mereka jujur sekali. Wa yakdibuna mi'ah, kemudian berdusta 100 kali. Kalau seorang rawi sering berdusta, bagaimana riwayatnya? Diterima atau ditolak? Ditolak. Akan dikatakan oleh para ahli hadis, hadzal rawi kadzdzab, kan begitu. Bagaimana kalau rawinya sekali jujur, 100 kali dusta? Diterima riwayatnya? Naam, akdzabun nas. Sedusta-dusta manusia. Sedusta-dusta manusia. Maka itulah syayatin, jin-jin tadi kadang menyampaikan satu berita benar. Ya, dengar dari malaikat-malaikat atau pembicaraan malaikat di langit, tapi kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Ini rawi yang kadzab. Maka berita dari dukun adalah rawi kadzab, an kadzab, an kadzab, an kadzab. Bagaimana riwayatnya? Yang paling dusta riwayat adalah riwayat dari dukun. Sebab nanti akan digambarkan setelah ini bagaimana jin-jin tadi saling bertindih satu dengan lainnya sampai ke langit sana. untuk mencuri berita di langit. Ketika mendapatkan satu berita, dia lemparkan ke jin yang di bawahnya. Jin yang di bawahnya melemparkan lagi ke jin yang di bawahnya lagi. Dan kemudian dilempar dengan bintang-bintang. Kalau terkena bintang sebelum disampaikan beritanya ke bawah, maka hilang, tidak berhasil. Kalau sudah dilemparkan ke bawahnya baru terkena bintang, maka sampai ke dukun tadi. Yang nyampe satu, yang dusta 100. Perbandingannya 1:100. Maka kalau percaya pada dukun, bodoh. Pak dukun, mbah dukun, mobil saya yang hilang ada di mana? Sebentar. Komat kamit. Puah. Mobil kamu ada di sana. Dicari ke sana, mbah dukun enggak ada. Sudah pergi ke kota lain. Enggak ada, sudah pindah ke kota lain. Goblok kalau percaya. Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan percaya, maka berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan, jangan percaya pada dukun, jangan percaya pada dukun. Qala al-musannif rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وَقَضْفُلْ مُصَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Disebutkan oleh Musannif rahimahullahu ta'ala hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, اجتنبوا السبع الموبقات, hindarilah 7 yang membinasakan. Hindarilah 7 perkara yang akan membinasakan. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna, ya Rasulullah apa itu 7 yang membinasakan? Qala asyirku billah, yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Yang pertama kesyirikan kepada Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Berarti sihir bukan hanya haram biasa, tetapi dimasukkan kepada al-mubiqat, yang membinasakan. Sebagaimana kesyirikan membinasakan, demikian pula sihir membinasakan. Yang ketiga, qatlun nafsi allati haram Allah illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini juga membinasakan. Yang keempat, aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahaf, berpaling lari dari perang. Yang ketujuh, qadful muhsanat, menuduh orang baik-baik dengan zina. Menuduh orang baik-baik yang lalai, kaum mukminat, dituduh dengan zina. Ini berat, termasuk mubiqat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kada awradahul musannif gairu ma'zuh. Demikian disebutkan oleh musannif tanpa disebutkan siapa yang mengeluarkan, yang ternyata dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ijtanibu maknanya ab'idu atau ib'adu, jauhilah. Wahuwa ablag min qawlihi da'u, dan itu lebih baligh, lebih tinggi daripada kalimat jangan kerjakan. Apa bedanya? Jauhi dengan jangan kerjakan. Mana lebih tinggi larangannya? jauhi atau jangan kerjakan? Nah, jauhi lebih tinggi. Mengapa? Karena kalau jauhi itu dekat saja, jangan, apalagi kerjakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah. Jangan dekat-dekat. Sama seperti zina, dikatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka dekat-dekat pun jangan. Main-main jangan. Oh, ini cuma mirip saja dengan sihir. Jangan dekat-dekat. Jauh-jauh. Dari sihir. Ini tidak, bukan sihir yang asli. Ini cuma mirip-mirip, cuma pura-pura. Jangan. Itu mendekati. Jangan dekati. Seperti la taqrabuz zina, jangan dekati zina, berarti jangan khalwat berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Jangan ikhtilat bercampur dengan wanita yang bukan mahram. Jangan melihat gambar-gambar yang tidak pantas dilihat. Jangan. Jalan-jalan menuju zina, semuanya ditutup. Demikian pula ijtanibu as-sab'al mubiqat. Maknanya jauhi dan hindari jalan-jalannya, jauhi. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan dikerjakan dan jangan didekati. Jauh-jauhlah dari tujuh yang membinasakan. Sebagaimana disebutkan pula dalam ayat lain tentang fawahish, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati fahisyah yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan al-mubiqat maknanya adalah muhlikat, yang membinasakan. Sumiyat hadhihi mubiqat, dinamakan ini dengan mubiqat, li'annaha tuhlik fa'ilaha. Dinamakan mubiqat, yang membinasakan, karena membinasakan pelakunya di dunia sebelum nanti dia mendapatkan azab di akhirat. Di dunia binasa. Wa fil akhirati min al azab, dan di akhirat nanti akan datang azab. Wa fi hadis Ibn Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan juga Tabari di dalam tafsir dan Abdul Razzaq dalam musannafnya marfu'an wa mauqufa, ada yang marfu', ada yang mauquf. Qala al-kaba'iru tis'un, dosa-dosa besar itu ada 9. Dzakara sab'ah al-madhkurah, di antaranya yang 7 yang tadi sudah disebut dalam hadis tadi, ditambah dengan ilhad fil haram, berbuat kesesatan di tanah haram, keterlaluan di tanah haram, berbuat kekafiran, berbuat kesesatan. Yang 9, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Wal ibn Abi Hatim an Aliin qala al-kaba'ir, di antara dosa-dosa besar adalah 7 tadi, kecuali malal yatim, kecuali memakan harta anak yatim, dan ditambah al-uquq wa ta'arrub ba'da al-hijrah, ditambah dengan durhaka pada kedua orang tua dan ta'arrub ba'da al-hijrah. Ta'arrub itu kembali ke A'rabi, ke Badui setelah hijrah. Wa firaqul jama'ah, dan meninggalkan jama'ah, ini jama'ah kaum muslimin. Wa naktus safqah, dan membatalkan bai'at kepada penguasa. Ini termasuk dosa-dosa besar. Berarti dalam riwayat pertama, dalam riwayat kedua, dalam riwayat ketiga, sihir selalu masuk. Itu huwa syahid. Hadha huwa asyahid. Hindarkan 7 yang membinasakan, sihir ada dalamnya. Dosa besar itu 9, sihir ada dalamnya. Dosa besar itu 7, dalam riwayat lain ada yang ini, ada yang itu, ada yang berbeda sedikit, tapi sihir tetap ada di dalamnya. Qala al-Hafiz rahimahullah, yutaju inda hadha ila al-jawab 'an al-hikmah bil iqtisar 'ala as-sab'. Butuh jawaban. Mengapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan hanya 7 saja? Bukankah dosa-dosa besar masih ada yang lain, yang juga membinasakan masih ada yang lain? butuh jawaban mengapa kok cuma 7 yang disebut. Yujab, dijawab, bi anna mafhumul adad laysa bihujjah, bahwa mafhumul adad itu bukan hujjah, artinya jumlah 7 itu bukan yang dimaksud. Artinya Rasulullah SAW ingin menyebutkan 7, mungkin di tempat lain akan menyebutkan 5, mungkin tempat lain akan menyebutkan 9. Artinya bukan batasan cuma 7. Enggak ada keterangan, enggak ada kesimpulan bahwa berarti cuma 7. Bukan, hindari 7. Baik, yang lain juga nanti akan ada yang perlu dihindari. Hindari sekian, itu jumlah tersebut bukan batasan jumlah. Tetapi Rasulullah SAW ingin menyebutkan perkara-perkara yang mereka kenal, masih ada yang mengerjakannya, maka diperingatkan, hati-hati dengan 7 ini, bahwa 7 ini membinasakan. Hati-hati dengan 9 ini, 9 ini dosa besar. Kadang-kadang semakin kecil. Akbarul kabair 3. Asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas ala wa qawla zur ala wa syahadati zur. Itu juga dosa besar. Akbarul kabair. نطلب بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.